Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari pelajaran Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud. Dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Nah, baik. Hadis Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalau ada cetakan yang menulis Ibnu Mas'ud, maka itu keliru. Nah, Abu Mas'ud. Bahasa Indonesianya Abu Mas'ud. Kalau dibaca bahasa Arabnya An Abi Mas'ud, karena ada an-nya. Ya. Ada an sehingga Abi. Baik. Ini yang benar, dari Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bukan dari Ibnu Mas'ud. Man hafizul hadis falyaqra. Hadis pendek. Yang belum pernah kemarin yang kita sampaikan. Fadhal ya Abu Khadijah. Lu ajri fa'ilihi. Akhrajahu Muslim. Ahsanta. Nah. Yang lain. Man. Baik. Man. Yang belum pernah. Hah? Atau yang jarang. Sudah pernah tapi jarang. Yang paling belakang siapa? Hah? Hei. Nah. Hodol yang merasa paling belakang. Kanan atau kiri atau belakang. Tafadhal. Man dalla ala khairin. Falahu. Mithlu ajri fa'ilihi. Rawahu Muslimun. Nah, kalau ngafalnya pas, mau setor baru dihafal, nah, berat. Nah, teknis menghafalnya, hadis yang nanti kita baca antum hafal nanti malam sebelum tidur, paginya diulang lagi, siang pada duhur diulang, malam mau tidur diulang lagi, sehingga pas hari hanya untuk setor maka sudah mutkin. Nah, tapi kalau pas mau setor baru dihafal, atau mungkin tadi sore baru ngafal, agak berat. Abdul ya Aba Yusuf, hadis pendek ini. Khairin. Aywa. Akhrajahu Muslimun. Ahsanta. Nah. Yang lain. Dabi Arsyad. Hadza. Fa'ili atau fa'ngilihi. Baik. Falahu mislu ajri fa'ilihi. Hallal. Akhrajahu Muslimun. Ahsanta. Naam. Aina Alfian? Ghaib. Yang lain. Daman. Fadhal anta ya Aba Man. Belakang antum siapa? Fadhal. Akhrajahu Muslim. Ahsanta. Nah, yang depan belum. Siapa yang mewakili depan? Baik. Fadhal. Akhrajahu Muslimun. Nah. Baik. Aba Ubaid. Hafidta ya Aba Ubaid. Faddal. Nah. Terakhir. Fadhal ya Abdus Samir. Akhrajahu Muslim. Nah, kalau yang sudah paham bahasa Arab, cuma mendengar antum, dia paham, hafal dia. Dia gak perlu kayak lihat kitab. Dia mendengar antum tadi berapa kali membaca, dia langsung hafal. Ini pentingnya paham bahasa Arab. Gampang. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ya, kalimat yang mudah ya bagi yang paham bahasa Arab itu satu detik aja hafal. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. عن النبي صلى الله على آله وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له أخرجه البيهقي. Dari sahabat Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ista'adzakum billah fa'idzu. Barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, ya, atau dia dengan bersumpah dengan nama Allah, fa'idzuhu, maka lindungilah dia. Nah, wallahi lindungi saya, misalkan. Demi Allah, ya lindungi saya lagi dikejar-kejar rentenir misalkan. Nah, man ista'adzakum billah fa'idzu. Barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, dengan bersumpah dengan nama Allah, maka lindungi dia. Wa man sa'alakum billahi fa'atu. Dan barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, dengan bersumpah, fa'atuhu, maka berilah dia. Berilah dia. Nah. Ya, wallahi anak enggak belum makan 2 hari 2 malam. Ya. Nah, mohon sedekahnya misalkan. Dia bersumpah dengan nama Allah, berarti dia sangat butuh. Dia menguatkan permintaannya dengan sumpah. Baik. Atau demi Allah, saya mengundang kamu untuk makan ke rumah, demi Allah kamu harus datang. Wallahi kamu harus datang. Maka apa? Hendaknya dia datangi, memenuhi permintaannya. Barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, dengan bersumpah dengan nama Allah, fa'atuhu, maka berilah. Wa man ata ilaikum ma'rufan. Dan barang siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan tersebut. Maka balaslah kebaikan tersebut. Tentunya membalas kebaikan dengan kebaikan yang serupa atau yang lebih baik. Ini maksudnya. Bukan membalas dengan kejelekan, tidak. Barang siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut dengan kebaikan. Fa'in lam tajidu, kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk membalas kebaikan, fad'ulahu, maka doakanlah kebaikan untuknya. Nah, kamu gak bisa balas budi, ya doakan dia. Doakan kebaikan untuk orang yang telah berbuat baik kepada kita. Akhrajahul Baihaqi, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Nah, ini secara ringkas makna dari hadis tersebut. Kemudian ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, yang pertama, al hadisu fihi arba'u jumalin. Hadis ini di dalamnya ada 4 kalimat. Ada empat kalimat. Wahia, yaitu al-ula yang pertama, manista'adakum billahi fa'idhuhu. Barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan nama Allah, fa'idhuhu, maka lindungilah dia. Ae artinya manil taja'a ilaikum, barang siapa yang berlindung kepada kalian, wa'tasama bikum, atau meminta perlindungan kepada kalian, fi amrin minal umur, dalam suatu perkara, allati hazabathu, yang telah menimpanya, wal adha'im allati alja'athu, atau musibah-musibah atau perkara-perkara yang besar yang menimpanya, fa'idhuhu, maka lindungilah dia. Kalau dia meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Wa kunu sanadan lahu, dan jadilah engkau sebagai penopang atau sandarannya yang melindunginya. Wa adudan lahu fi kurbatihi mimman zalamahu, dan jadilah engkau penolongnya pada kesusahan naam yang dia alami dari orang yang menzaliminya. Kan ada orang yang menzaliminya, ada orang mau membunuhnya, dikejar-kejar. Nah, dia sungguh-sungguh minta perlindungan, ya. Apalagi dia minta perlindungannya dengan nama Allah, ya. Wallahi demi Allah lindungi saya, maka lindungi dia. Nah. Au ta'adda alaihi, atau orang yang mau berbuat jahat kepadanya. Madama annahu ma'ahaqqin fi talabin najati wal himayah. Selama dia itu apa? Naam, benar dalam meminta keselamatan atau meminta penjagaan tersebut. Faqad dakhala alaikum hadzal madkhal. Dan madkhal ini telah masuk kepada kalian. Orang yang sudah meminta perlindungan kepada kalian, apalagi dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Maka lindungilah dia. Dan ini merupakan perintah dari Rasulullah SAW. Fa'idhuhu, perintah, lindungilah dia. Jangan cuek. Jangan ya udahlah kamu. Apa dia dikejar-kejar mau dibunuh orang misalkan? Akhirnya engkau mengatakan, kamu saya, nggak peduli. Jangan yang demikian. Seorang muslim tidak melakukan demikian kepada muslim yang lainnya. Ketika seorang muslim tersebut meminta perlindungan kepadanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban muslim yang lainnya adalah melindunginya. Fa'idhuhu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman. Ini dalil yang lain yang menunjukkan hendaknya kita melindungi orang yang meminta perlindungan kepada kita. Unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Jadi menolong orang yang berbuat zalim juga menolong orang yang dizalimi. Dalam lanjutan hadis ini para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang dizalimi jelas dia dizalimi kan? Jelas kita tolong. Terus bagaimana kok menolong orang yang menzalimi? Orang yang berbuat zalim kok ditolong? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim ini untuk berhenti dari kezalimannya. Jadi cara menolong orang yang berbuat zalim adalah menghentikan kezalimannya. Tolonglah dia agar dia bisa menghentikan kezalimannya. Ini yang pertama. Barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, lindungilah dia. Dan berlindung kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk tersebut mampu untuk melakukan, maka hukumnya boleh. Hukumnya adalah boleh. seperti contoh tadi, ya, dikejar-kejar orang yang mau membunuhnya dan engkau sanggup untuk menyembunyikan orang ini, ya, maka tolonglah dia. Atsaniyah yang kedua, man salakum billah fa'atu. Barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, fa'atu, maka berilah dia. Man sa'alakum syai'an, barang siapa yang meminta sesuatu kepada kalian, wa'azzaza su'alahu billah, dan dia menguatkan permintaannya dengan menyebut nama Allah, antu'tuhu su'alahu, maka hendaklah kalian memberikan permintaannya atau menunaikan permintaannya. Fa'atuhu ma talab, berilah apa yang dia minta, i'dhaman lis-su'ali billahi ta'ala, dalam rangka untuk mengagungkan permintaan yang disertai dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Permintaan yang disertai dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Atsalisa yang ketiga, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang melakukan kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Balaslah dia dengan kebaikan, ala ma'rufihi, atas kebaikan yang telah dia berikan. Wala taj'alu lahul minnatu ad-da'imatu 'alaikum. Wala taj'alu lahul minnatu ad-da'ima 'alaikum. Janganlah kalian menjadikan apa? Hutang budi yang terus-menerus yang kalian menganggapnya sebagai beban. Nah, ada hutang budi, merasa berhutang budi terus-menerus, sehingga beban. Nah, maka untuk menghilangkan beban hutang budi, beban hutang budi, maka fakafi'uhu, balaslah kebaikan dia. Fa'inna syukrul mun'im mukafa'atuhu, karena sesungguhnya bentuk terima kasih atau syukur kepada orang yang memberikan nikmat adalah dengan cara mukafa'atuhu, dengan cara memberikan balasan, dengan cara memberikan balasan kebaikan pula kepadanya. Wa muqabalatuhu 'alaiha, sama ya, memberikan yang serupa atas kebaikan tersebut. Wal badi'u bil ma'ruf, dan orang yang memulai berbuat baik, orang yang memulainya, lahu sabiqul fadl, dia memiliki keutamaan al-musabaqah, keutamaan duluan dalam berbuat baik, keutamaan dalam duluan dalam berbuat baik. Fayasunu mujazatuhu ala ihsani, maka bagus, baik membalas orang yang telah berbuat baik kepada kita, ala ihsani, atas perbuatan baiknya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan di antara bentuk syukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita adalah dengan membalasnya juga dengan kebaikan. Ar-Rabi'ah yang keempat, in lam yajid ma yukafi'u bihi sahibal ma'ruf, apabila dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dia gunakan untuk membalas orang yang berbuat kebaikan, ya, sahibal ma'ruf, dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa untuk membalas kebaikan orang. Fa'alaihi an yukafi'ahu bidu'a, maka hendaklah dia membalas kebaikannya dengan doa. Hendaklah dia membalas kebaikannya dengan doa. Wa min a'dhamid du'a, dan termasuk daripada doa yang paling agung dalam hal ini, dalam hal membalas kebaikan atas kebaikan orang lain, adalah doa qauluhu, ucapannya jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Nah. Baik, jadi ketika orang berbuat baik kepada kita, balas dengan kebaikan yang serupa atau yang lebih baik, ya. Intinya kita membalas kebaikan orang tersebut, ya. Membalas kebaikan teman kita yang telah berbuat baik kepada kita. Kalau kita enggak mendapati atau tidak punya sesuatu yang bisa digunakan untuk membalas, ya, kebaikan teman kita, maka minimalnya kita ucapkan doa kebaikan untuknya. Di antara doanya apa? Jazakallahu khairan. Nah, atau yang semakna dengan ini, ya. Allah yujik khair misalkan. Atau juzita khaira, ya. Atau yang semisalnya, yang semakna dengan ini, semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Kalau antum sudah mengucapkan jazakallahu khairan, lepas beban hutang budi, ya, lepas beban hutang budi. Nah, walaupun antum tidak membalas dengan kebaikan yang serupa, ya, yang dia berikan kepada antum, nah, tetapi ketika antum sudah mengucapkan jazakallahu khairan, lepas beban hutang budi. Nah, sehingga sangat ditekankan, ya, ketika antum diberi kebaikan oleh seorang, nah, minimalnya antum mengucapkan jazakallahu khairan. Nah, ya. Terus bagaimana dengan terima kasih? Nah, baik, ucapkan dulu jazakallahu khairan, kemudian terima kasih. Nah, ya. Nah, jazakallahu khairan, terima kasih. Atau jazakallahu khairan, matur suwun, ya. Nah. Kemudian faedah yang kedua Ar-Rabi'ah, ya, belum, ya, sudah belum? Oh, sudah. Wa fihi dalilun ala anna al-isti'adzata bil makhluq bima yaqdir alaihi jaizatun. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk itu mampu melakukannya, ya, jaizatun, maka hukumnya boleh. Kama anna su'ala 'indal hajati jaizatun au jaizun, sebagaimana meminta ketika ada hajat, ya, keperluan, itu hukumnya jaiz, boleh. Nah. Baik. Adapun meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk tidak mampu melakukannya, maka apa? Nah, maka ini taib, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Nah. Bahkan kadang bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Terjatuh ke dalam kesyirikan. Atau minimalnya terjatuh ke dalam keharaman. Kalau antum minta perlindungan kepada orang yang buntung, kemudian pincang misalkan, ya. Nah, bisa dua kemungkinan. Bisa jadi antum mengejek dia, ya, orang buntung, orang pincang, dimintai apa ini, perlindungan, ya. Ada orang ngejar-ngejar saya misalkan, lindungi saya misalkan, bisa jadi antum mengejek dia, ya. Atau bisa jadi antum memiliki atau dia memiliki keyakinan si buntung ini punya apa? Punya kekuatan, ya. Punya barokah atau yang semisalnya lah, ya. Maka ini akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, baik. Ya, seperti isti'anah, seperti meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk itu mampu melakukannya, maka hukumnya boleh. Nah, hukumnya boleh. Adapun meminta kepada makhluk, meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk tersebut tidak mampu melakukannya, maka ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kadang terjatuh ke dalam kesyirikan, kadang juga terjatuh ke dalam keharaman. Nah, baik. Seperti misalkan antum minta tolong kepada orang yang pincang tadi, ya. Nah, atau orang yang lumpuh, ya. Tolong ambilkan ember. Baik. Bisa jadi antum ngejek, ya. Maka ini hukumnya haram, ya. Atau antum memiliki apa? Keyakinan si lumpuh ini punya kekuatan gaib misalkan. Maka ini hukumnya syirik. Baik, selesai dari penjelasan hadis Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adakum billahi fa'idhuhu, man salakum billahi fa'atu, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa ilam tajidu fad'u lahu akhrajahu al-Baihaqi." Naam. Baik, barakallahu fikum, naktafi bihadzal miqdar wal afwu minkum alal itolah, mohon maaf atas itolah lamanya waktu. Subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.